spesial untuk GWK Grup Wolo Korea, juga ada Kriwul bersama New Palongan. Sopo sing bojone ditiko? Ayo kita goyang sama-sama ya. Kok sliding back up, opera on Ageng mana dong?